Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, kita akan memasuki sebuah pembahasan yaitu tentang iman di sisi ahlus sunnati wal jamaah. Pengertian iman di sisi ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana antum ketahui bahwasanya ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengulang-ulang kalimat iman. Mengulang-ulang kalimat iman. Keutamaan-keutamaan orang yang beriman. Balasan-balasan yang akan diperoleh berupa kebaikan-kebaikan fid dunia wal akhirah bagi orang-orang yang beriman. Ini tidaklah kita membaca ayat kecuali kita akan dapatkan pembahasan tentang iman. Di dalam suratul Asr, wal asri, innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh seluruh manusia itu, jenis manusia dalam kerugian. Illal ladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan saling nasihat-menasihati dengan kebenaran dan nasihat-menasihati dengan kesabaran. Yang akan masuk ke dalam jannah adalah al-mu'minun. Yang selamat dari azab kubur. Atau azab an-nar. Wal-khulud fiha. Selamat dari kekekalan, dari neraka adalah al-mu'minun. Sehingga kita harus mengerti apa itu iman. Terlebih pembahasan ini telah terjadi penyimpangan yang sangat banyak dari orang-orang yang sesat, dari ahlul ahwa wal bidah, minal khawariji wal murji'ati wal mu'tazilah, khalafu ahlus sunnati fi al iman. Orang-orang khawarij, orang-orang murji'ah, orang-orang mu'tazilah, mereka menyelisihi ahlus sunnah di dalam bab iman, dalam masalah iman. Sehingga merupakan kewajiban bagi kita untuk mengerti hakikatul iman, apa itu iman. Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman. Nah, baik, kita akan baca ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga keterangan atau syarah Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Qala al-imamu Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani rahimahullah, wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankusu kama jaa fil khabari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman itu adalah qawlun, ucapan, wa amalun, dan amalan. yang dimaksud dengan qaulun wa amalun. Qaulun ini mencakup qaulul lisan, ucapan lisan, wa qaulul qalbi, dan ucapan apa? Hati. Wa amalun, dan yang dimaksud dengan amal adalah amalu al-lisan, wa amalul qalbi, wa amalul jawarih. Amalan lisan, amalan hati, dan amalan apa? Badan. Sehingga dari kalimat wal imanu qaulun wa amalun, iman itu adalah qaulun, ucapan, wa amalun, mencakup ini semuanya. Ucapan lisan, ucapan hati, amalan lisan, amalan apa? Badan. Ini yang dimaukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi iman itu qaulun wa amalun. Yazidu wa yankusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid, bertambah. Bita'ah, dengan ketaatan. Wayang kusu, dan berkurang dengan mada, kemaksiatan. Dan ucapan Ahlus Sunnah ini, keyakinan Ahlus Sunnah ini selalu dibangun di atas dalil. Itulah keistimewaan Ahlus Sunnah. Tidak mau berbicara kecuali di atas dalil. Tidak mau meyakini sesuatu kecuali di atas dalil. Tidak mau beramal kecuali di atas dalil. Dan dengan itu pula Ahlus Sunnah diselamatkan dari berbagai macam fitan. Karena selalu berusaha berpegang dengan dalil. Yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Termasuk dalam masalah iman ini. Iman itu yazid wa yankus. Bertambah berkurang. Berpegang dengan dalil. Sebagaimana mereka meyakini ucapan termasuk iman. I'tiqad, keyakinan termasuk iman. Amalan juga termasuk iman. Ini juga berdasarkan apa? Dalil. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kama ja'a fil khabar. Dalilnya, diantaranya apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, ya. Dan Abu Dawud mengeluarkan hadis ini di dalam sunannya, Kitabu As-Sunnah Bab Ad-Dalil Ala Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Abu Dawud muridnya Imam Ahmad, ya, menyebutkan hadis ini dalam bab, ya, dalil bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang dengan hadis ini, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurnanya dari kaum mukminin imannya, yakni kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan kaum mukminin yang paling sempurna apa? Imannya. Ada paling sempurna. Berarti ada yang dia apa? Di bawahnya. Ada lagi yang di bawahnya. Yang namanya paling sempurna berarti ada yang di bawahnya. Dan tidak diragukan yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi, benar-benar berada di atas akhlak yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dikatakan dalam hadis ini, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak, khuluq, mempengaruhi apa? Iman. Jadi akhlak juga merupakan bagian dari iman. Dan mempengaruhi iman, akhlak dia kepada orang tuanya, akhlak dia kepada apa? Tetangganya, akhlak dia kepada sahabatnya, akhlak dia kepada budaknya, akhlak dia kepada anak-anaknya. Ini bukan perkara yang tidak mempengaruhi iman. Ya. Akhlak dia kepada istrinya, akhlak dia kepada suaminya, mempengaruhi apa? Iman. Walhamdulillahi rabbil alamin, hadza khulasah an mas'alatil iman. Ini khulasah kesimpulan masalah iman yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa ala hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas keyakinan ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa a'immatu ahli sunnati wal jamaah dan imam-imam ahli sunnah wal jamaah di atas keyakinan ini. Ya. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Qala al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Berkata al-Imam al-Muhaddits al-Allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Fal imanu qaulun wa amalun. Maka ketahuilah dan yakinilah bahwasanya iman itu berdasarkan Alkitab wa sunnah adalah qaulun, ucapan, wa amalun, dan juga amalan. Qaulul qalbi, ucapan hati, wal lisan, dan ucapan lisan, wa amalul qalbi, dan amalan hati, wal jawarih, amalan badan, au takul, atau kamu juga bisa mengatakan, diringkas lagi, ya. Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah ucapan, amalan, dan apa? Keyakinan. Kalau dirinci tadi menjadi lima. Qaulul qalbi, ucapan hati, dan ucapan apa? Lisan. Dua. Amalan, amalan hati, amalan lisan, dan amalan apa? Badan. Tetapi diringkas, ya, dan ini juga ucapan ahlus sunnah, iman adalah qaulun, ucapan, wa amalun dan amalan, wa i'tiqadun dan juga i'tiqad, keyakinan. Di antara dalilnya adalah hadis yang sudah kita hafal, sering kita dengar. Al-imanu bid'un wa sab'una wa fi riwayah bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Dalam sebagian riwayat muttafaqun alaih sittuna atau bid'un wa sittuna syu'bah, 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya, cabang yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Berarti iman terdiri dari apa? Ucapan. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan duri, menyingkirkan halangan dari jalan. Menggerakkan tangannya, mengangkat gangguan, mengangkat duri. Ini berarti amalan apa? Badan. Atau ya, ada lubang di jalan, dirapeti, ya. Ditutup agar tidak membahayakan apa namanya? Pengguna jalan. Ya. Amalan badan. Ucapan lisan, amalan badan, tinggal satu, amalan hati. Yaitu dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari cabang apa? Iman. Sudah sempurna. Iman itu terdiri dari ucapan, perbuatan, dan juga apa? I'tiqad, amalan hati. Wabillahi taufiq. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, kata Syekh Rabi. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Dalilnya adalah tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadza huwal imanu inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah makna iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan ini, ya, seorang akan bersemangat untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena setiap amalan kebaikan adalah bagian dari apa? Iman. Baca Quran termasuk iman. Zikir termasuk apa? Iman. Membersihkan masjid termasuk bagian dari apa? Iman. Bertutur kata yang baik termasuk bagian dari iman. Berusaha memasukkan kebahagiaan kepada orang tua, walaupun asalnya adalah pembicaraan yang mubah. Ini adalah termasuk bagian dari mana? Iman. Ya. Kehidupan seorang mukmin barokah. Barokah, semuanya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wabillahi taufiq. Tidak ada sedikit pun amalan walaupun sepertinya ringan atau remeh, tidak ada yang remeh. Semuanya didorong oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita lakukan. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian walau dengan separuh apa? Kurma. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum kamu untuk saudaramu adalah apa? Shadaqah. Jadi ketika seorang berpegang dengan prinsip yang benar dan memahami makna iman yang benar, maka dia betul-betul akan berusaha melakukan segala kebaikan. Dan sesungguhnya derajat dia di sorga, kenikmatan yang akan dia dapatkan di sorga tergantung dari apa? Imannya. Imannya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian setelah itu Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan aqwal ahlil batil, aqwal ahlil bid'ah fi masaili al-iman. Beliau akan menyebutkan tentang ucapan-ucapan ahlul bid'ah, ahlul ahwa dalam masalah iman. Kata beliau, diawali dengan pembahasan khawarij, al-khawarij. Bagaimana khawarij itu? Yusyarikuhumul khawariju fi annal iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Orang-orang khawarij, ketika ditanya tentang iman, mereka mengatakan seperti ucapan ahlu sunnah, sebagiannya. Tetapi sebagian yang lain menyelisihi ahlu sunnah. Apa kata mereka orang-orang khawarij? Orang-orang khawarij mengatakan iman itu qawlun, ucapan, wa amalun, dan amalan, wa i'tiqadun, dan juga i'tiqad. Sama atau tidak ini? Sama. Khawarij mengatakan demikian. Ya. Tetapi mereka ya mengatakan walakinna indahum aw walakin indahum al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Tetapi di sisi orang-orang khawarij iman itu tidak bertambah, tidak pula apa? Berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Maksudnya apa? Mereka orang-orang khawarij menganggap iman itu adalah ya syai'un wahidun la yatajazza. Satu kesatuan yang tidak mungkin dibagi-bagi, sudah. Ya. Kalau tidak iman ya kafir sudah, seperti itu. Ya. Ibarat angka 10 kata mereka. Kalau dikurangi 1 enggak bisa. Kalau dikurangi 1 namanya bukan lagi 10, tapi apa? 9. Ya. Artinya, kalau ada yang kurang, langsung kafir. Dan yang mereka maksudkan adalah fa'ilul kabirah. Pelaku dosa apa? Besar. Orang yang berzina, kafir. Orang yang minum khamar, kafir. Orang yang berdusta, yakzib, kafir. Orang yang mencuri, kafir. Orang yang berdurhaka pada orang tua, langsung apa? Kafir. Orang yang makan riba, kafir. Orang yang bekerja di apa namanya tempat ribawi, kafir juga. Karena mereka mengatakan kurang satu langsung berapa tadi? Ya. Namanya bukan 10 lagi, tapi namanya apa? 9. Ini dalil Quran wala isna. Ya, bukan dalil ini. Syubhat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mereka mengatakan li'annahu bimujarradi ma yartakibul muslimu al-kabirah yakhruju minal islam. Mereka ya menganggap bahwasanya seorang muslim hanya dengan melakukan satu dosa besar saja kafir sudah. Makanya jangan heran kalau mereka kemudian mudah mengkafirkan termasuk pemerintah, penguasa, kafir juga. Ya. Bukan hanya satu dosa besar barangkali yang mereka lihat, yang mereka rekam. Banyak dosa besar. Ya. Ah, bank-bank ribawi sana-sini. Oh, kafir sudah jelas. Ya. Semua kafir. Ya. Baik. Para, apa namanya, orang-orang yang bekerja di pemerintahan juga mendukung kekafiran, maka dia juga apa? Kafir. Dari atas sampai bawah dikafirkan oleh mereka. Bermudah-mudah memberikan hukum kafir kepada saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini syubhat mereka. Jadi iman itu seperti angka 10 kata mereka. atau seperti sebuah minuman disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di antara syubhat mereka, iman itu seperti sebuah minuman yang bernama sakan jabin, demikian namanya, sakan jabin. Ini minuman yang tidak dikatakan sakan jabin kecuali terdiri dari sekian banyak apa, ya, bagian, komposisi. Kalau komposisi salah satunya tidak ada, bukan lagi namanya apa, sakan jabin. Ya, mungkin kalau di zaman kita ya sekoteng barangkali. Sekoteng itu apa isinya? Macam-macam. Kalau tidak ada jahenya namanya sekoteng bukan? Bukan. Jahe tidak ada, bukan lagi sekoteng. Baik. Seperti ini, iman menurut mereka dalilnya ini. Iman adalah syai'un wahid, satu kesatuan. Tidak menerima pengurangan. Kalau tidak iman sudah, kafir sekalian. Demikian mudahnya mereka menghukumi apa? Kafir. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apakah di dunia ini segala sesuatu kalau berkurang sebagiannya kemudian hilang namanya, hilang hakikatnya? Apakah di dunia ini hanya ada angka 10 dan ada apa? Sakan jabin saja. Ada rumah. Ya. Rumah kalau hilang dan diambil apa namanya? Jendelanya namanya apa? Hah? Tetap rumah, cuman rumah bolong. Ya, itu. Rumah kemudian diambil apa namanya? Ya. Semua perabotnya di dalam, semua perabotnya diambil semuanya. Apakah berubah namanya? Ya. Namanya tetap apa? Rumah. Asya, banyak perkara, segala sesuatu di sekitar kita ini. Diambil sebagian bagiannya, tidak kemudian berubah namanya. Hilang hakikatnya. Lemari. Ya, kita ambil apa namanya pintunya, tetap kita katakan lemari. Ya. Ya. Jadi apa salahnya, apa tidak mungkin seorang yang dia beriman, kemudian dia meninggalkan salah satu cabang dari cabang apa? Iman. Ya. Hatta dosa besar yang dia lakukan, tetap dikatakan sebagai apa? Seorang yang beriman. Tetap dikatakan beriman. Ya. Wabillahi taufiq. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu Jalla wa Ala, ya, membuat permisalan tentang iman. Jadi iman itu dipermisalkan dengan pohon. Wahai orang-orang Khawarij, kenapa kamu tidak mengambil permisalan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu pohon? Ya. Allah mengatakan di dalam surah Ibrahim, daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan tentang iman. Iman itu diumpamakan seperti pohon. Kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang thayyibah. Seperti pohon yang thayyibah. Apa pohon thayyibah itu yang dimaksud? Nakhlah. Pohon korma. Jadi iman itu ibarat pohon korma. Sebagaimana pohon korma itu terdiri dari bagian-bagian, maka iman juga terdiri dari apa? Bagian-bagian. Su'ab, cabang-cabang tadi. Ya, sholat termasuk bagian dari iman. Puasa bagian dari apa? Iman. Zakat bagian dari iman. Sodakoh bagian dari iman. Baca Quran bagian dari iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Jadi iman itu terdiri dari bagian-bagian yang banyak. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, adnaha imatatul adza anit tariq. Bagian yang terkecil dari iman, cabang yang terkecil dari iman adalah menyingkirkan duri dari apa? Jalan. Sebagaimana pohon juga ada bagian-bagiannya. Ada daun korma, ya. Ada batang korma, ada akar korma, ada bunganya, ada buahnya. Ya. Ila akhirih. Sebagaimana pohon korma itu bisa sehat, bisa sakit, maka demikian pula apa? Iman seseorang. Bisa kuat, bisa lemah. Sebagaimana pohon korma juga bisa mati, iman juga bisa apa? Mati. Murtad seorang dari keislaman. Iya. Maka ucapan Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu sesuai dengan dalil. Pohon korma, kalau diambil daunnya, iya. 1, 2, 3, 4 kita ambil, masih tersisa beberapa daun. Namanya tetap pohon korma atau ganti? Iya. Jadi pohon semangka. Kan tidak, tetap namanya apa? Korma. Kenapa kamu tidak mengambil permisalan Allah ini, kemudian justru kamu mengambil angka 10? Dan nama minuman tadi, subhanallah namanya. Itulah syubhat yang dilemparkan oleh ahlul batil kepada awamun nas, kepada manusia. Sehingga orang terpukau, oh iya betul juga. 10 kalau kurang 1, bukan lagi 10. Tidak ada orang yang mengatakan ini 10. Semua akan mengatakan apa? 9. Artinya, kalau dia sudah melakukan riba, ya, sudah tidak lagi namanya iman. Kalau bukan iman apa? Kafir. Seperti itu mereka. Adapun ahlus sunnah mengatakan dia mukmin naqisul iman. Dia beriman tetapi berkurang apa? Imannya. Seperti itu. Dan ahlus sunnah juga meyakini bisa jadi seorang keluar dari apa? Dari Islam, tetapi tidak sembarang dalam memberikan hukum. Bisa seorang murtad keluar dari Islam bi asbab, dengan sebab-sebab. Makanya dalam kitab-kitab fikih, baik itu fikih Hambali, fikih Syafi'i, mesti ada bab hukum al-murtaddin, hukum orang-orang yang apa? Murtad. Artinya mungkin waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam alafiyah, mungkin seorang muslim ya menjual apa namanya agamanya, keluar dari agamanya. Nauzubillah min dzalik. Ini orang-orang khawarij, meskipun mereka sama dengan ahli sunnah dalam ucapan iman itu adalah ucapan, keyakinan dan amalan, namun mereka berbeda dari ahli sunnah dalam ucapan ahli sunnah yazidu wayangkus, bertambah dan apa? Berkurang. Mereka tidak mengatakan itu. Ya, yeah. Dengan mudah mereka mengatakan kafirnya seseorang bimujarradi fi'lil kabirah, dengan sekedar melakukan dosa apa? Besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan nanti akan dibahas subhat-subhat itu dan bantahannya oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Wa yuqabiluhumul murji'ah. Kemudian ya, berada pada sisi yang lain. Ya, kalau tadi orang-orang khawarij ekstrim kanan, ya, ada orang-orang yang ekstrim kiri, orang-orang murji'ah. Di mana orang-orang murji'ah, ya, mereka mengatakan al-imanu huwa tasdiq, iman itu hanya sekedar pembenaran saja. Atau mungkin saya simpulkan dulu, orang-orang murji'ah itu bertingkat-tingkat. Orang-orang murji'ah macam-macam. Orang-orang jahmiyah, jahmiyah termasuk murji'ah. Ya, ada lagi murji'atul fuqaha. Ya, jadi murji'ah ini bertingkat-tingkat. Tetapi mereka semuanya sepakat bahwasanya amalan bukan termasuk bagian dari apa? Iman. Amalan bukan termasuk iman. Jadi bacaan Quran itu bukan bagian dari iman. Ya. Menyingkirkan duri dari jalan bukan bagian dari apa? Iman. Sholat bukan bagian dari apa? Iman. Amalan soleh bukan bagian dari iman. Ya. Jadi iman itu, ya, sebagian orang-orang murji'ah, ada yang hanya mengatakan iman itu cukup dengan tasdik, dengan pembenaran. Tasdikun bil qalbi faqat. Membenarkan dalam hati saja. Cukup, yang penting hati membenarkan sudah. Ya. Hati membenarkan. Au al-ma'rifah. Atau lebih parah lagi, ada yang mengatakan cukup ma'rifah, cukup mengenal saja. Walaupun tidak membenarkan, yang penting kenal sudah. Saya tahu ini. Ya. Kama indal Jahmiyah, seperti di sisi orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Maka jangan heran kalau di antara mereka mengatakan bahwasanya iblis adalah termasuk orang yang apa? Beriman, mukmin, iblis. Ya. Bahkan kalau kita tanya, mana yang lebih tahu, kita atau iblis? Ya. Tentang apa namanya? Ya, penciptaan Adam, tentang jannah wan nar. Ya. Iblis itu lebih ngerti dari kita. Ya. Umurnya lebih apa namanya? Panjang. Ya. Menyaksikan ketika Adam alaihi salatu wasallam diciptakan oleh Allahu jalla wa ala. Ketika Adam masih bentuk tanah, belum ada rohnya, iblis berkeliling mengitari apa? Ya. Adam. Sampai kemudian Allah meniupkan roh menghidupkan Adam. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud. Dan ngerti dia diperintah oleh Allah Azza wa Jal. Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Jadi dia ini ya, menyaksikan apa yang kita tidak saksikan. Sehingga mereka tentunya, iblis ini punya ma'rifah yang kita tidak memilikinya. Taib, yakni tentunya dalam bab ini. Taib. Dan mereka menyaksikan apa yang kita tidak saksikan. Mereka tahu siapa Nabi Nuh. Mereka menyaksikan semua, ya tidak? Dia ini masih hidup sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah. Menyaksikan ummah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya, menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Ngerti iblis. Taib. Musyahad, sesuatu yang disaksikan oleh dia. Indaha ula, ya di sisi mereka orang-orang murji'ah, al-jahmiyah, ya, iblis itu adalah apa? Mukmin. Waliyadzubillah. Dan betapa jeleknya ucapan ini. Taib. Yang paling ringannya adalah murji'atul fuqaha. Jadi murji'ah ini bertingkat-tingkat. Wa inda murji'atil fuqaha, ya, inda murji'atil fuqaha, al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Orang-orang murji'atul fuqaha, ya, mereka mengatakan iman itu tidak cukup ma'rifah. Mereka masih kafir. Iblis kafir. Dan seterusnya. Jelas ayat mengatakan bahwasanya iblis termasuk orang-orang yang apa? Kafir. Tapi seperti itulah kalau orang sudah sesat. Tidak lagi membaca ayat. Tidak lagi membaca hadis. Murji'atul fuqaha, mereka mengatakan iman adalah i'tiqadun bil qalb. I'tiqad, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan harus diucapkan dengan lisan. Ya, adapun amal tetap mereka mengatakan bukan bagian dari apa? Iman. Wala yadkhulu indahum al-amal fi musammal iman. Mereka tidak memasukkan amalan ya di dalam apa namanya? Iman. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyur al-muslimin rahiman rahimakumullah. Mereka punya subhat, subhanallah. Di antara subhatnya, di dalam Al-Quran dipisahkan antara iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu. Terus, wa amil solihat. Semua orang dalam keadaan rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lihat ini. Berarti iman beda dengan amal apa? Soleh. Nah, sudah dapat. Ilal ladzina amanu wa amilu solihat. Berarti amalan soleh beda dengan apa? Ya, dengan taib. Bagaimana ini? Syubhat. Wabillahi taufik. Mereka jahil. Kalimat ini, ayat seperti ini justru menegaskan bahwasanya iman itu termasuk bagian dari apa? Afwan. Amalan soleh termasuk bagian dari apa? Iman. Taib. Dan ini sesuatu yang ada banyak dalam ayat Al-Quran dan dalam ucapan-ucapan orang-orang Arab. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Hafidhu ala salawat. Jagalah oleh kalian sholat-sholat lima waktu kalian. Dan jaga pula sholat asar. Apakah sholat asar bukan bagian dari apa? Sholat lima waktu itu yang diperintah untuk dijaga? Tidak. Disendirikan di sini untuk lebih mentakjid perhatian kita. Hafidhu ala sholawat. Jagalah sholat-sholat kalian. Dan jaga pula sholat apa? Wusta. Wahia sholatul asr. Itu sholat asar. Dan ada pembahasan para ulama tentang makna apa namanya sholatul wusta, bisa dilihat dalam pembahasan kitab-kitab tafsir. Tetapi yang menjadi maksud di sini, ya, ketika sesuatu itu dipisah dengan wau, bukan berarti bahwasanya sesuatu yang datang sesudahnya bukan bagian dari apa? Ya. Belum tentu. Ya. Ya. Nah, wabillahi taufik. Apalagi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis tadi, nah, jelas ini bantahan bagi mereka. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 70 sekian cabang. Ya. Ketika disebutkan bagian-bagian dari iman, di antaranya amalan-amalan tadi. Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan saja iman, apalagi yang lebih dari itu. Ya atau tidak? Ya. Berbakti kepada orang tua, ya, membangun masjid, ini lebih dari sekedar menyingkirkan apa? Ya, duri. Menyingkirkan duri saja bagian dari iman. Ya, apalagi yang lebih dari itu. As-shalah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj. Ya. Haji bukan termasuk dari iman. Sholat bukan termasuk dari iman. Walayyadzubillah. Demikian kata mereka. Sementara Nabi mengatakan menyingkirkan duri adalah bagian dari apa? Iman. Ya, tidak tahu di mana akal mereka. Ya. Karena mereka tidak mau berpegang kepada nusus. Nas-nas Alkitab was-sunnah. Justru nas-nas Alkitab was-sunnah mereka pelintirkan kepada makna-makna yang batil. Seperti tadi. Di antara ayat yang mereka gunakan, bahwasanya iman itu beda dengan amal soleh. Dipisahkan berarti menunjukkan apa namanya? Beda, kata mereka. Padahal justru dengan dipisahkan ini, ya, semakin memperkuat untuk seorang beramal soleh, karena amal soleh adalah bagian dari apa? Iman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Taib. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaAllah. Taib. Kita lanjutkan sedikit. Jadi setelah disebutkan tentang pengertian iman inda ahli sunnah, di sisi ahli sunnah, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, ya, beliau menyebutkan dua kelompok yang sesat dalam masalah apa? Iman. Yang pertama adalah orang-orang apa? Khawarij, dan yang kedua adalah orang-orang apa? Murji'ah. Dan Murji'ah ini bertingkat-tingkat. Ya. Tapi semuanya mengeluarkan amalan dari iman. Jahmiyah termasuk Murji'ah, tapi lebih parah. Karena dia juga mengeluarkan qaulul lisan. Lisan bukan bagian dari iman. Cukup ngerti saja. Sudah dikatakan apa? Ya, iman. Waliyadu billah. Kemudian diingatkan kembali tentang prinsip ahlus sunnah. Amma ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah, fa'a'malul qulub, maka amalan-amalan hati adalah bagian dari iman. Wa'a'malul jawarih, amalan-amalan jawarih, amalan-amalan badan, juga dakhilatun fi mustamal iman. Termasuk bagian dari apa? Iman. Salat, zakat, dan seterusnya. Ba'da tasdiq, dan harus ada pembenaran. Fal imanu, sehingga di sisi ahlus sunnati wal jamaah, iman itu yasmulul i'tiqadat. Iman itu, ya, mencakup permasalahan-permasalahan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan hati. Termasuk al-i'tiqadat. Ya. Al-i'tiqadat, perkara-perkara i'tiqadat, keyakinan-keyakinan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan seterusnya. Wa amalul qulub, juga masuk di dalam, ya, iman amalan-amalan hati, min khaufillah, seperti al khauf, takut kepada Allah, ya, wa hubbuhu, mencintai Allah, wa raja'uhu, harapan kepada Allah, wa raghbah wa tawakkul, tawakkal kepada Allah. Ini amalan-amalan hati, ya, tawakkal, khauf, rasa takut, raja, harapan, ini semua amalan-amalan apa? Hati. Ini termasuk iman. Taib. Wahya min samimil iman, dan itu bagian dari iman. Jadi semuanya ini termasuk iman. Wala yakumul iman illa biha, wala yakunu illa biha, dan iman tidak akan tegak dan tidak dikatakan iman kecuali dengan amalan-amalan hati ini. Ya. I'tiqadat, keyakinan-keyakinan hati, amalan-amalan hati. Wa kadzalika amalul jawarih, demikian pula amalan-amalan badan, termasuk bagian dari iman. Minas shaum, puasa, was-shalah, salat, waz-zakah, dan juga zakat, was-sa'ir at-takalif, dan semua, ya, syariat-syariat yang Allah bebankan kepada kita, al-jihad ila akhir, wa masakala dzalik, dan yang selainnya. Hatta, bahkan, innal adza, duri, gangguan, yumatu minat tariq, yang disingkirkan dari jalan, itu bagian dari apa? Iman. Subhanallah. Bagian dari iman. Sebagaimana di dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan duri dari jalan. Dan tugas kita dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin, adalah mengetahui cabang-cabang itu. Jadi kalau kita ditanya, apakah cabang-cabang iman semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran wa Sunnah? Jawabannya apa? Iya, sudah. Tinggal kita belajar, menuntut ilmu, mengerti dan mengamalkan. Ya. Tugas kita adalah belajar, mengetahui tentang cabang-cabang iman itu untuk kita amalkan. Dan para ulama, ya, mereka menulis buku-buku tentang ini. Seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab dengan judul Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Maka beliau membahas dalam kitab itu yang cukup tebal tentang cabang-cabang iman. Diawali dari pokok-pokok iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, dan seterusnya. Beliau sebutkan cabang-cabang iman. Sampai yang terakhir adalah mada? Imatatul adha anit tariq. Menuntut ilmu termasuk bagian dari apa? Iman. Membaca Al-Quran termasuk bagian dari iman. Itulah yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wahadal iman, dan Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini keimanan itu yazidu, bisa bertambah, bitta'ati, dengan ketaatan, wayangkusu bil isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Dalil menunjukkan itu. Bahkan fitrah kita merasakan. Yani diri kita merasakan. Kadang iman itu apa? Bertambah. Kadang iman itu berkurang. Ya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, ya, yazid, bertambah keimanan kita. Ya. Karena selalu dipupuk dengan amalan-amalan soleh. Sholat tarawih, puasanya, berbuka, kita memberikan buka kepada orang lain. Yazid, bertambah. Nah, bertambah semangat. Ya. Ya. Lebih khusyuk di dalam sholat. Ya. Lebih semangat dalam membaca Al-Quran. Lebih semangat di dalam menuntut ilmu. Lebih semangat. Yani, yazid, bertambah apa? Keimanan itu. Kita merasakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya. Sesuatu yang kita rasakan ini kemudian didustakan. Ya, subhanallah. Ya. Seperti permasalahan fitrah kita yang tidak bisa didustakan, meyakini Allah berada di mana? Di atas. Ini fitrah yang tidak bisa didustakan. Ya. Tidak bisa didustakan. Walaupun kita memandang ke bawah. Ya. Memandang ke bawah ketika kita berdoa. Mengangkat kedua tangan kita. Mata kita ke bawah. Tetapi hati kita tertuju kepada zat yang ada di atas kita. Bahkan awamun nas. Yang fitrahnya masih baik pun. Akan mengatakan. Kita menunggu jawaban dari yang di mana? Di atas. Ya. Jadi iman itu yazid, bertambah. Wayang kusu, berkurang dengan kemaksiatan. Yazidu, bertambah. Ila an yasila amsal al jibal, bertambah sampai sebesar gunung tinggi. Wayang kus, dan berkurang. Ila an yasila ila adna mithqali dzarratin al iman, sampai iman itu seberat biji sawi, lebih kecil lagi. Ya. Jadi iman itu yazid, wayang kus. Ya. Dan disebutkan dalam hadis, walaupun iman itu seberat darrah atau lebih kecil dari itu, dan seorang masuk dalam neraka wahwa mukmin, maka dia akan melihat hasilnya, akan dikeluarkan dari apa? Neraka. Walaupun memiliki iman hanya apa? Seberat darrah, selama dia masih muslim, dia mukmin, dia beriman, tapi kecil imannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa pembahasan yang bisa kita baca. Dan masih tersisa beberapa syubhat yang terkait dengan syubhat-syubhat murji'ah dan jawabannya. Demikian pula syubhat orang-orang khawarij dan juga jawabannya.